Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."